Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita sudah masuk pada bab tentang kesabaran. Dan kita sudah sampai pada ayat yang kedua. Alhamdulillah kita masuk sekarang pada ayat yang ketiga. Wa ammal ayat tsalitsah. Adapun ayat yang ketiga yang disusun diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam untaian mutiaranya yang indah yang diberi nama Riyadus Salihin adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwasanya akan ditepati pahala orang-orang yang sabar tanpa hitungan, bighairi hisab. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kalimat yuwaffa maknanya yu'ta, yu'ta ajrahum, akan diberi pahalanya. Ajr adalah thawab, pahala. Akan diberi pahalanya bighairi hisab, tanpa hitungan. Akan dilipatkan sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya yang namanya kebaikan akan dilipatkan al-hasanah bi'ashri amthaliha. Akan dilipatkan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dha'ifin. Dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsirah. Adapun kesabaran, Allah katakan aku akan berikan tanpa hitungan. Menunjukkan betapa besarnya pahala sabar. Menunjukkan betapa banyaknya pahala sabar. Ikhwan fillah na'azakumullah, pendengar radio Indah Siaran kami hormati, mungkin ini mengingatkan kita pada sesuatu yang juga Allah katakan akan diberi pahala tanpa hitungan. Apa kira-kira? Naam, puasa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan setiap amalan dalam hadis qudsi bi'asri amsalha ila mi'ati dha'fin. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya sekehendakku, kata Allah taala. Apa kemiripannya puasa dengan kesabaran? Mengapa kok pahalanya disebutkan sama? Disebutkan dalam hadis qudsi tadi bahwa kecuali puasa akan aku lipatkan sekehendakku tanpa hitungan. Sedangkan sabar di sini disebutkan dalam ayat Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala tanpa hitungan. Ikhwani bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesamaannya dari sisi al-habsu. Kemarin kita sudah terangkan apa makna sabar. As-sabr maknanya al-habs, menahan diri. Menahan diri untuk tetap taat, menahan diri untuk tetap tidak terjerumus dalam yang haram, menahan diri dari syahwat-syahwatnya, menahan diri dari emosi, menahan diri dari kemarahan, menahan diri dari keluhan-keluhan, ila akhirih. Itu as-sabr. Sedangkan puasa, ketika kita lihat maknanya secara bahasa, juga sama, al-habsu, menahan diri. Tentunya puasa lebih khusus, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan juga syahwatnya, dan semua pembatal-pembatal puasa. Menahan dirinya untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri, dan juga menahan dirinya dari amarah, dari emosinya. Ini ikhwan ibn na'azakullah kesamaannya, sama-sama menahan diri. Maka kedua-duanya dari sisi pahala hampir sama kalimatnya. Yang disebutkan tadi dalam masalah puasa, Allah katakan bahwa yang namanya hasanah bi asyri amsalha ila 700 dhifin illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana azzi bihi, itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya sekehendakku, kata Allah. Sedangkan kesabaran dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, maka isbiru wa sabiru wa rabitu, maka sabarlah dan perkuatlah kesabaran karena pahalanya sangat banyaknya. Jangan berkata sampai kapan sabar-sabar terus. Jangan bertanya sampai kapan, karena yang namanya sabar itu sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tetap di atas hak, tetap di atas kebenaran, tetap di atas tauhid, tetap di atas sunnah, istiqamah di atas perintah-perintah Allah. Barakallahu fiikum. Sehingga yang namanya sabar adalah membantu seseorang untuk istiqamah. Siapa yang tidak sabar biasanya akan berbelok dan tidak istiqamah. Mungkin ada yang bertanya, ya kalau sabar untuk taat saya akan upayakan, tetapi sabar diganggu sama si fulan, masa kita diam terus? Sabar disakiti sama si Alan, masa kita akan sabar terus, sampai kapan? Ikhwan ibn a'azakumullah, kita masuk kepada ayat yang keempat. Kata Allah, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, dalam surat Asy-Syura ayat 43. Ini jawabannya buat mereka-mereka yang bertanya sampai kapan kita sabar kalau disakiti si fulan. Allah katakan, وَلَمَنْ صَبَرَ, bagi siapa yang sabar, وَغَفَرَ, dan memaafkan, memaklumi, inna dhalika la min azmil umur, sesungguhnya demikian termasuk azmil umur, ay min ma'zumatiha wa shada'idiha allati tahtaju ila muqabalah wa musabarah, itu adalah menunjukkan tekad seseorang yang sangat kuat, menunjukkan orang itu adalah orang yang qawi. Ingat ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, siapa yang disebut orang yang kuat? Al-qawi laisa bisur'ah, yang namanya orang yang kuat bukan orang yang pandai berkelahi dan menang dalam berkelahi, bukan mereka yang menang dalam gulat atau sejenisnya yang dikatakan qawi, tetapi seorang yang qawi adalah man nahana nafsahu, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-qawi adalah orang yang bisa menahan nafsunya indal ghadab, ketika dia marah. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Orang marah dikatakan seperti gila sesaat, katanya. Ini bukan ayat, bukan hadis, hanya ucapan masyarakat umumnya, marah itu gila sesaat. Mengapa kok dikatakan gila sesaat? Kata mereka, orang kalau marah kadang-kadang aneh. Gelas tidak salah dibanting, piring tidak salah dibanting, dia berbuat ini, berbuat itu, yang ketika dia reda marahnya, menyesal. Barang saya sendiri kenapa saya banting? Bahkan, barangnya yang sangat berharga, dia banting pula. Yang harganya sekian mahalnya. Setelah selesai, menyesal. Kenapa saya membanting barang-barang saya sendiri? Berarti ketika engkau berbuat tadi, engkau tidak sadar. Akalmu waktu itu tidak bekerja. Barakallahu fiikum. Berarti apa makna waliman sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur? Maknanya ketika dia marah, dia bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang konyol. Bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak pantas, tidak mengucapkan di lidahnya kalimat-kalimat yang jelek, tidak berbuat dengan tangannya perbuatan-perbuatan yang haram, menzalimi dan seterusnya dan seterusnya. Kadang-kadang seseorang ketika marah dalam hatinya berkata, saya bukan hanya akan membunuhnya, saya akan siksa dulu dengan silet sedikit-sedikit, kemudian saya berikan jeruk nipis, pokoknya bagaimana dia sakit. Ngeri sekali. Itu ketika sedang puncak-puncaknya marah. Ketika reda, hilang itu semua. Karena yang tadi itu waswasa syaitan. Karena itu adalah waswasah. Tipu daya syaitan ketika orang sedang marah. Maka tahanlah dirimu. Al-qawiyu. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya. Indal ghadab. Orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Rasulullah SAW, manusia. Bisa marah, bisa ridho. Manusia kadang marah, kadang ridho. Tetapi lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika marah, tidak keluar dari kebenaran. Bagaimana ketika ridho, tidak keluar dari kebenaran. Berbeda dengan orang-orang yang kurang imannya, atau daif imannya, atau sangat lemah imannya. Mereka ketika ridho, semua dianggap benar walaupun salah. Kebablasan. Sebaliknya, ketika ridho, semua dianggap benar walaupun salah. Pokoknya kamu benar. Tetapi ketika sedang marah, semuanya salah walaupun benar. Dikatakan salah. Kebablasan. Tetapi lihatlah Rasulullah SAW. Marah maupun ridho, semua ucapannya adalah hak. Dan itu disebutkan dalam hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia mencatat segala yang diucapkan oleh Nabi seluruhnya. Ada yang menegur. Akatabta kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah wa Rasulullahi bashar yatakallam fi ghadabin wa ridha. Apakah kau mencatat seluruhnya dari Nabi? Padahal dia manusia. Bisa marah, bisa ridha. Fa'amsaktu anil kitabah. Aku berhenti menulis. Aku tanya kepada Nabi ya Rasulullah. Aku menulis semua yang kau ucapkan. Tetapi nahatni Quraisy. Melarangku seorang Quraisy. Dan berkata, engkau manusia kadang marah, kadang ridha. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Fa awma'a bi asbu'ihi ila fihi. Beliau mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya sambil berkata, "Uktub walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haqq." Uktub. Sungguh demi Allah, yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Uktub walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haq," sambil menunjuk ke mulutnya, tulis. Sungguh demi Allah, yang jiwaku ada di tangannya, enggak keluar dari sini, ini dari mulutku ini, kecuali kebenaran, marah maupun ridha. Maka Abdullah bin Amr ibn al-As kembali menulis tulisan-tulisan tentang ucapan Rasulullah SAW, semuanya. Dan beliau kumpulkan dalam lembaran-lembaran, dan lembarannya disebut dengan As-Sadiqah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kumuslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka siapa yang sabara wa ghafara, siapa yang sabar dan mau memaafkan, mau memaklumi orang lain, mau memberikan ampunan pada orang lain, maka ini adalah menunjukkan tekadnya yang kuat, jiwanya yang kuat. Lamin azmil umur. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah, dua ayat ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya kita akan bahas yang lainnya bi'idznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katira. Subhanakallah alhamdulillah. Asyadu an la ilaha ilan. Syakuraka wa atubu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan oleh Ustaz kajian Islam yang sangat bermanfaat sekali. Jazakallahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita akan menuju pada tanya jawab yang bisa Anda sampaikan, kemudian insyaallah akan dijawab oleh beliau. Yang pertama adalah, apakah benar kalimat ini, kesabaran juga ada batasnya? Biasanya juga sudah memuncak terucap kalimat itu, yaitu kesabaran juga ada batasnya. Apakah berarti orang itu sudah tidak sabar lagi? Mohon nasihatnya. Nah, yang namanya kalimat sabar ada batasnya seringkali adalah pada orang-orang yang memang tidak sabar. Barakallahu fikum. Bedakan antara keduanya. Antara orang yang sabar dan menunda kemarahan. Kalau sabar itu menahan marah. Tetapi kalau yang tadi, menunda kemarahan. Nanti. Sampai punya kemarahan. Sekarang saya harus marah. Sabar itu ada batasnya. Mulai ucapannya mengerikan sekali. Kata-katanya dengan kasarnya diucapkan, kalimat-kalimat jelek terucap. Ini barakallahu fikum, namanya bukan sabar, hanya menunda kemarahan. Yang namanya sabar kalau dikatakan ada batasnya, ya batasnya sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau bicara batas. Tetapi kalau kita mau bicara dua sisi, ada, bukan batas sesungguhnya, tetapi kalau mau dikatakan batas-batas pemisah antara perkara yang sifatnya pribadi dan perkara yang sifatnya agama. Kalau perkara yang sifatnya pribadi, selalu dianjurkan untuk memaafkan, untuk sabar, untuk memaklumi, dan untuk kita ngalah. Dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia itu urusan harta, urusan pribadinya, urusan kehormatannya, urusan, sudahlah, ya, biarkan mereka. Sebagaimana dikatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang namanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman, kalau diajak bicara dengan ucapan jelek oleh orang-orang jahil, dia hanya berkata qalu salama. Di antara tafsirnya mana qalu salama adalah meninggalkannya, ma'assalama, selamat tinggal. Atau makna salama dalam tafsir yang lain adalah mengucapkan ucapan-ucapan baik. Ini ucapan jeleknya mereka dijawab dengan ucapan baik. Dan itu yang Allah katakan di dalam ayat lain, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Maka tidak ada batasnya sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sisi lain, yaitu masalah din, maka kita akan tetap menyatakan yang hak adalah hak apapun yang terjadi. Mereka melecehkan agama, maka kita tidak boleh tinggal diam dan kemudian kita berkata, saya maafkan mereka. Loh, bukan urusanmu itu. Agama milik Allah. Kalau ada orang yang mencerca agama, engkau harus menjawabnya. Engkau harus membela agama, akan harus menegakkan kebenaran. Tetapi tetap, bukan dengan sumpah serapah, bukan dengan emosi, tetapi dengan ilmu, dengan dalil, dengan qala Allah wa qala Rasul, bahwa ini kebenaran. Apa yang diucapkan oleh orang tadi adalah ucapan batil, ucapan yang tidak benar, ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, ucapan yang dusta, tidak sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Ini barakallahu fikum adalah kewajiban. Kewajiban membela agama, kewajiban membela qala Allah wa qala Rasul, kewajiban membela sunnah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian izin bertanya, apakah hukumnya orang yang tidak ingin memperbaiki bacaan dan hafalan Al-Qur'annya, sedangkan sudah diberitahu bila makhraj, huruf hukum tajwid, maupun panjang-pendek bacaannya banyak sekali yang salah? Baik. Seharusnya memang seseorang memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, mempelajari tajwidnya. Jangan sampai dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan salah. Baik. Tetapi dari sisi lain, saya sudah katakan kemarin atau beberapa pertemuan yang lalu, bahwa seorang yang tidak mampu membaca Al-Quran, jangan kemudian dikatakan jangan baca. Bacalah sebisa kamu, berupayalah untuk benar. Kalau tetap salah, ya terus belajar. Perbaiki lagi. Kita yang menegurnya, jangan menegurnya dengan borongan. Seperti kita katakan, kamu itu bacaannya salah semua dari awal sampai akhirnya, makhrajnya juga salah semua, tajwidnya juga salah semua. Loh, orang itu akan putus asa, kalau gitu saya gak usah baca ya. Ini salah. Kamu ingatkan satu aja masalah, yang paling pentingnya. Ini harusnya dibaca panjang, jangan dibaca pendek ya. Jangan lupa tuh. Iya, terima kasih. Satu dia pikir, padahal masih ada 14 lagi, masih ada 39 lagi kesalahan dia. Tapi satu disampaikan saat itu, dia akan kerjakan. Besoknya sampaikan satu lagi. Besoknya sampaikan satu lagi. Kalau borongan tadi membuat orang putus asa, barakallahu fikum. Akhirnya terkesan bukan mengkritik, terkesan mencela. Kamu itu bacaan salah semua, gak ada yang benar dari A sampai Z. Satu ayat saja udah 39 yang salah. Ini barakallahu fikum buat orang lain putus asa. Atau kita ajak dia untuk belajar. Ayo, kita belajar ya. Kita gak bilang bacaan kamu jelek sekali, enggak. Tapi kita berkata, nanti akan ada kajian tajwid, kamu sebaiknya ikut. Nanti saya juga ikut, atau saya akan mengajarkan pada si fulan-sifulan, kamu ikut ya. Sehingga dia ikut, dan dia akan belajar sedikit demi sedikit. Barakallahu fikum. Tetapi kalau memang tidak mau, memperbaiki bacaannya, padahal dia tahu dirinya salah, maka ini suatu penentangan, suatu kejelekan bagi orang tadi. Barakallahu fikum. Kemudian, apakah orang kafir boleh dikasih hewan kurban? Hewan kurban Idul Adha, jazakumullah khair. Boleh dengan niat yang benar. Niatnya memberikan pada orang kafir adalah ta'lifan liqulubihim. Niatnya adalah menjinakkan hati-hati mereka agar dekat ke dalam dengan Islam. Agar tertarik dengan agama Islam begitu. Itu harus tujuannya seperti itu. Kita tidak boleh ada cinta kasih sayang pada orang-orang selain muslimin. Tetapi kita juga tidak boleh mendzalimi mereka. Kita harus mendakwahi mereka. Barakallahu fikum. Jika sang suami ingin berpoligami, justru istri marah-marah, dan apakah ini termasuk istri tidak qanaah terhadap suaminya? Mohon bimbingannya, Ustaz. Nah, seorang istri ketika ditaadud marah-marah, itu menunjukkan kalau dia masih cinta pada suaminya. Artinya, dia betul-betul cinta pada suaminya dan dia merasa cemburu kalau dia menikah lagi. Tetapi yang saya nasihatkan kepada sang istri, hendaklah dia harus sabar sesuai dengan apa yang disebutkan dalam bab kita ini. Sabar, tetap di atas sunnah, tetap di atas agama, jangan melakukan hal-hal yang menyelisihi Quran dan sunnah. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum syariat. Barakallahu fikum. Kemudian apakah tetap bersabar untuk tidak memulai kajian atau pengajian pada saat pandemi ini, termasuk kesabaran yang dibenarkan? Jazakumullah khairan. Sabar itu di atas ketaatan, sabar dari kemaksiatan, sabar terhadap musibah-musibah. Maka kalau sabarnya dari pandeminya, musibah wabah ini, itu bagus. Tetapi makna sabar adalah tetap di atas kebenaran. Tetap di atas kebenaran artinya tetap belajar, tetap ngaji, tetap cari ilmu. Kalau tidak bisa datang ke masjid karena pandemi ini, maka belajarlah dari apa yang dia punya, dari buku-bukunya, dari audio-audio, rekaman-rekamannya, dari apa yang dia bisa. Barakallahu fikum. Allahul muwaffiq. Semoga Allah berikan taufik. Amin. Baik, kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah waktunya sudah jam 8 pas dan mungkin saatnya untuk kita undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan dan terutama yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar Asyamid Hafidhullah dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan semoga pertanyaan anda merupakan solusi bagi anda dan juga bagi orang yang memiliki problem yang sama dengan anda. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.